Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan sore hari ini di masjid apa namanya ini? Aisyah atau Abu Hurairah? Aisyah. Masjid Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Bersyukur kita karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah kepada kita. Hidayah ilal Islam wa hidayah alam Islam. Hidayah untuk mendapatkan Islam dan istiqamah di atas Islam. Dan ini yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullaha daiman wa abada. Kita senantiasa mohon kepada Allah selalu an yuwaffiqana li jami'il i'tiqadat wal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah al mardiyah indallahi azza wa jalla wal mahbubah. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkenan memberikan taufiknya kepada kita. Memberikan taufiknya menunjukkan kita kepada segala macam i'tiqadat. Apa i'tiqadat? Keyakinan. Dan juga aqwal, perkataan. Dan juga perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam minna wa kam min muslimin. Betapa banyak di antara kita dan betapa banyak di antara kaum muslimin yang masih memiliki i'tiqadat, keyakinan yang mungkin belum sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada ustaz kaum muslimin yang keyakinannya belum sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah, belum sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Ya. Di antaranya mungkin mereka meyakini adanya. Ya, sebagian kaum muslimin yang menisbahkan dirinya kepada Islam, adanya sesembahan-sesembahan selain Allah. Meskipun secara lisan dia mengatakan ana la usyriku billahi syai'an. Saya tidak menyekutukan Allah sedikit pun. tapi ternyata keyakinannya masih jauh dari apa yang diajarkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian kaum muslimin, sebagian saya katakan tidak semuanya, sebagian kaum muslimin ini yang menisbahkan dirinya kepada Islam, di antara mereka ada yang keyakinannya bahkan kalah dalam masalah rububiyah. Keyakinannya kalah dengan sebagian kaum musyrikin di zaman dahulu. Kaum musyrikin di zaman dahulu begitu percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pemelihara alam semesta, sebagai pengatur alam semesta. Sangat percaya dan yakin. Dan mereka tidak menyekutukan Allah dalam rububiyah. Mereka tidak menyekutukan Allah dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak pula menyekutukan Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Tidak pula menyekutukan Allah dalam pemilikan alam semesta ini. Mereka hanya menyekutukan Allah dalam masalah apa? Ibadah. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin, kecuali mereka, tidaklah kebanyakan mereka orang-orang musyrikin beriman, ya, ini beriman dalam rububiyah, illa wa hum musyrikun, akan tapi mereka menyekutukan Allah dalam masalah apa? Uluhiyah. Sebagian kaum muslimin, kita katakan, makanya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuki kita kepada sahihul i'tiqadat, keyakinan yang benar. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin yang menisbahkan diri kepada Islam masih memiliki keyakinan yang salah. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya sebagian kaum muslimin masih kalah dalam masalah rububiyah. Ini satu contoh saja dalam masalah rububiyah. Bahwasanya Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Satu contoh misalnya. Kaum muslimin zaman sekarang sebagian, saya katakan sebagian. Nah, tidak mungkin semuanya muslimun baik, ya. Mau pukul rata baik. Di antara kaum muslimin ada yang tidak baik, di antara mereka ada yang baik, di antaranya ada yang tengah-tengah. Kita harus berkata adil. Di antara mereka ada sebagian yang apabila tertimpa musibah, mereka memohon-mohonnya bukan kepada Allah, ya, mintanya bukan kepada Allah, akan tetapi kepada selain Allah. Kalau di Jawa, nggak tahu di sini apa namanya, sebagian kaum muslimin di sana, kalau gagal panen, itu ada yang namanya sedekah bumi. Diyakini bahwasanya masalah panen dan yang lain-lain, sebagian kaum muslimin saya katakan, dan ini kepercayaan yang lama, dan ini agak terungkap ketika saya berkunjung ke Bali, agak terungkap, meyakini bahwasanya yang mengatur masalah panen itu bernama Dewi Sri. Kalau di sini apa namanya? Sama. Nah, siapa Dewi Sri itu sampai sekarang belum diketahui. Bentuknya apa, ekornya panjangnya seberapa, belum diketahui. Akan tetapi kok saya yakin bahwasanya, hampir yakin, yang namanya Dewi Sri itu wallahu ta'ala alam, perlu ditanyakan pada orang-orang. Itu adalah semacam dewi, kepercayaan orang-orang zaman dahulu, ya. Yang bentuknya hewan. Karena saya pernah lihat patungnya, ya, ketika berkunjung di satu tempat begitu. Ala kulli hal, ini mereka kembalinya kepada selain Allah. Ada kalau yang di Jawa sebagian ini, ya, Nyi Roro Kidul. Enggak tahu di sini ada enggak Nyi Roro Kidul. Ada? Enggak ada. Padahal dia penguasa Laut Selatan loh katanya. Di sini ada Laut Selatan enggak? Ada. Harus kenal itu. Enggak, maksudnya aneh toh, ternyata Nyi Roro Kidul enggak dikenal di Lombok toh. Alhamdulillah, berarti kekuasaannya di Jawa toh. Dan anehnya lagi ada berita Nyi Roro Kidul, sebagian ustad di internet katanya mengatakan Nyi Roro Kidul sudah masuk Islam. Wah, wow. Mumtaz. Masya Allah. Ini kalau memang betul. Tapi yang ngaku itu dua ustad masalahnya. Dan berjauhan tempatnya. Ini Islamnya sama siapa? Tidak tahu. Alakulihal, sebagian mereka ketika gagal panen misalnya, panen ikan di lautan, mereka adakan sedekah laut. Mereka potong kerbau, mereka potong kepalanya, dagingnya mereka makan, mereka bagi-bagikan, kemudian kepalanya dilarung. Dilarung itu dilarutkan, dihanyutkan di laut. Ya. Ini mereka kepercayaannya, sebagian kaum muslimin, saya katakan tidak semuanya. Baik, kita bandingkan dengan Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Syaibatul Hamdi. Ya, Syaibatul Hamdi. Tapi lebih terkenal dengan Abdul Muttalib. Karena ketika itu pulang dari Mekah masih kecil, dibonceng oleh pamannya yang bernama siapa? Muttalib. Sehingga orang-orang di Madinah mengatakan, maaf, pulang dari Madinah menuju ke Mekah. Sehingga orang-orang mengatakan itu adalah Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, budaknya Muttalib. Sehingga terkenal sebagai siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib orangnya tinggi, besar, berwibawa. Yang ada di sini mungkin kalah wibawa dengan Abdul Muttalib. Tinggi, besar, berwibawa. Begitu orang melihat, langsung down. Abroha, siapa Abroha? Penguasa di Yaman ya, negara Yaman, Al-Habsyi dari Habasyah ya. Penguasa Habasyah, dia yang ingin menghancurkan Ka'bah. Datang dia ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum sampai ke kota Makkah, dia sampai di sekitar kota Mekah, dia adakan penyerbuan dan merampas semua harta-harta penduduk Mekah. Termasuk di dalamnya adalah berapa? 200 ekor unta. Miliknya siapa? Abdul Muttalib. Maka saat itu Abdul Muttalib ingin menemui Abroha. Dan memang kebetulan Abroha juga ingin bertemu dengan pembesar orang Quraisy. Kata Abroha kepada penerjemahnya, panggilkan Ashrafi Sukani Makkah, orang yang paling mulia di kota Makkah. Saya akan mengabarkan kepada dia bahwasanya saya datang ke sini bukan untuk memerangi mereka, tapi saya datang adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka datanglah Abdul Muttalib. Begitu datang, waqa'a fi aini Abra al-Haibah, maka Abroha langsung turun wibawanya menghadapi siapa? Abdul Muttalib. Hebatnya luar biasa. Grogi, keder, gemeter. Maka dikatakan kepada Abroha, dikatakan kepada Abdul Muttalib lewat penterjemahnya, wahai penterjemah, katakan kepada Abdul Muttalib bahwasanya saya datang ke sini bukan untuk memerangi kota Mekah, akan tapi saya ingin menghancurkan Ka'bah. Tolong sampaikan kepada orang ini, kepada Abdul Muttalib, bahwasanya penduduknya diperintahkan untuk mengungsi. Disampaikan oleh sang penterjemah. Kemudian Abroha mengatakan, katakan kepada dia apakah dia ingin menginginkan sesuatu ataukah tidak. Apa yang dia inginkan sebelum Ka'bah kita hancurkan? Abdul Muttalib mengatakan kepada penterjemah, wahai penterjemah, katakan kepada Abroha, saya ingin unta saya. Maka diterjemahkan kata-kata itu kepada Abroha, dan saat itu Abroha mengatakan, saat itu pula Abroha mengatakan, wahai Abdul Muttalib, katakan kepada Abdul Muttalib, wahai mutarjim, wahai penterjemah, saya tadi begitu melihat pertama kali Abroha itu langsung grogi saya. Ternyata, katakan pada dia itu bukan apa-apa. Tidak ada harganya, tidak ada wibawanya sama sekali. Kemudian diterjemahkan oleh sang penerjemah. Kata Abdul Muthalib dengan santai, katakan kepada dia, kenapa? Maka sang penerjemah bertanya kepada Abrahah, kenapa engkau tidak lagi turun wibawa di depan Abdul Muthalib? Kata Abrahah, katakan kepada dia, ini orang gimana katanya? Kita ini datang mau menghancurkan Ka'bah dia, Ka'bahnya kaumnya, kemuliaan kaumnya, dia malah ngurusi onta. Coba bayangkan, kalau ada satu negara ya mau diserbu, presidennya cuma apa? Mana sepeda motor saya, misalnya begitu, ya kan? Negara mau diserbu tapi apa? Kata presidennya misalnya, mana sepeda motor saya? Saya ingin selamatkan sepeda motor saya. Mana anak keluarga saya? Ya. Katakan kepada dia, kepada Abdul Muthalib, katakan seperti itu. Gak ada harganya dia. Negaranya mau diserang, Ka'bahnya mau dihancurkan, tempat mulianya mau dihancurkan. Lah kok malah ngurusi unta badui. Ya. Apa kata Abdul Muthalib? Katakan kepada Abrah, unta ini milik saya. Unta ini milik saya. Saya yang harus ngurusi. Adapun Ka'bah, laha rabbun yahmiha. Adapun Ka'bah memiliki Allah. Memiliki Allah yang akan melindunginya. Terserah dia mau nyerang atau enggak, terserah itu urusan dia dengan Allah. Untanya urusan saya. Ini rububiyah atau bukan ini? Rububiyahnya luar biasa. Kalau gitu, aduh Broha, mbok jangan diserang, ya kan? Ini Abdullah, serang-serang saja silakan. Ka'bah itu punya Allah, ente mau hancurkan, kamu mau hancurkan, kamu mau perang itu Ka'bah, silakan urusan kamu sama Allah. Saya enggak bisa nahan. Yang penting urusan saya unta. Sini untanya, Mas. Akhirnya untanya diberikan. Subhanallah. Dan begitu datang, begitu untanya datang, dia pulang Abrahah. Baru dia mendekati Ka'bah. Dan dia berdoa kepada Allah. Padahal di sekitar Ka'bah ada berapa berhala? 360 berhala. Siapa yang diminta oleh Abdul Muthalib? Ya Allah, katanya. Ya Allah, sesungguhnya telah datang rombongan dari jauh ingin menghinakan Ka'bahmu, rumahmu. Halangilah orang-orang itu menghancurkan rumahmu, ya Allah. Dah gitu singkat cerita. Diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya, subhanallah. Bagaimana rububiyahnya orang zaman dahulu. Kalah sebagian kita. Saya katakan sebagian. Ya, saya katakan sebagian dan tidak semuanya. Maka senantiasa kita harus mohon kepada Allah. Senantiasa mohon kepada Allah. Minta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan segala macam keyakinan yang diridhai oleh Allah, segala macam ucapan. Betapa banyak kaum muslimin dan yang menisbahkan diri kepada Islam yang ucapannya jauh dari tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang pengajian, masyaallah, ya kan? Pulang pengajian cari sandal enggak ketemu. Ya. Tahu-tahu ustaznya ngasih, ini sandal kamu ya? Oh iya ustaz. Kalau bukan karena engkau ustaz, sandal saya hilang. Kalau bukan karena engkau ustaz. Laulaka ya ustaz. Kalaulah bukan karena engkau ya ustaz, sandal saya hilang. Memang saya bang sandal lah, Pak. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah dia menisbahkan nikmat kepada siapa? Lihat. Bagaimana sebagian, ini contoh kecil saja, udah baru pulang ngaji. Baru pulang ngaji. Subhanallah. Ya. Sebagian mungkin tercuri. Laulal battah, kalau yang dalam contoh para ulama, ya. Laulal kilabu fulani, kalaulah bukan karena anjing fulan, anjing itu, niscaya rumahku sudah kecurian. Lihat. Sebagian ucapan, dan ini tidak boleh ini. Ya. Harusnya kita bagaimana? Harusnya kita laulallah, kalaulah bukan karena Allah. Niscaya sandal saya sudah hilang. Kemudian karena engkau, wahai ustaz, wahai temanku. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena adanya anjing yang lewat tadi misalnya. Pakai kata kemudian. Ini. Ya, terkadang kita ini masih apa? Masih salah. Berobat ini. Sakit pingsan, masyaallah. Sakit pingsan. Ngaji pingsan, digotong, bawa ke dokter. Sama dokter disuntik. Setelah sadar apa? "Duh Pak Dokter, kalau bukan karena Anda, suami saya sudah mati," katanya. Masya Allah. Ya, "kalaulah bukan karena Anda Pak Dokter, saya menjanda. Saya harus cari suami lagi. Padahal enggak ada suami seperti suami saya yang semacam ini." Masya Allah. Kalau suaminya beda lagi. "Duh istriku, kenapa mesti bangun?" Nah, subhanallah. Ala kulli hal, dia menisbahkan kenikmatan kepada dokter, bukan kepada Allah. Ini ucapan yang salah. Ketika turun hujan, apa kata sebagian kaum muslimin? Sebagian kaum muslimin, hujan. Kenapa? Ya maklum, bulan September, Oktober, November, Desember. Biasa yang ber itu biasanya ber. La ilaha illallah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah menisbahkan hujan kepada bulan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kami mendapatkan hujan karena karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Ya, sebagian kaum muslimin, ya wajar Desember ya musim hujan. Lihat. Ini kesalahan ucapan. Masih banyak. Ya. Kemudian juga perbuatan. Kita harus minta senantiasa mohon kepada Allah untuk diberi taufik oleh Allah sehingga dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Biasanya kalau ustaz-ustaz ngasih contoh gampang. Pulang ngaji, ambil yang baik, ya kan? Subhanallah. Ya. Ini perbuatan yang dilarang, mencuri. Ngaji itu tempatnya orang selamat. Selamat tubuhnya, selamat lisannya, selamat pandangannya. Ternyata banyak yang ngaji gak selamat. Subhanallah. Di Mekah, HP di cas, tinggal tidur sebentar aja. Kemudian gak ada. Itu di Mekah, di rumah Allah. Baikillah. Al-haram. Di Indonesia, laptop ditinggal sujud, udah ke enter sudah. Apelnya sudah dimakan orang. Makanya keroak. Hilang disabet orang sudah. Subhanallah. Jadi datang sholat, membatalkan diri hanya untuk mengambil apa? Laptop, sepeda motor. Banyak kejadian. Ini kita hindari. Mudah-mudahan kita mendapatkan juga taufik dari Allah untuk senantiasa dijauhkan dari segala macam i'tiqadat, keyakinan, ucapan dan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa, dan ini adalah satu nikmat, memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Imamuna. Imamul muslimin. Beliau mengatakan, "Nu'minu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa nu'minu bi rasulillah wa bima jaa'a an rasulillah 'ala muradi rasulillah." Kita beriman kepada Allah dan segala yang datang dari Allah dan memahaminya sesuai dengan kehendak Allah. Itu pesan wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i. Beriman pada Allah, kepada Al-Quran, dan memahami Al-Quran bukan dengan pemahaman kita, tapi dikembalikan kepada pemahaman menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan segala yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan, ahlul hadis adalah orang yang ahlul hadis adalah ahlus sunnah. Ahlul hadis, ahlus sunnah adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kuncinya? Kenapa dia disebut dengan ahlul hadis? Karena dia suka dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di dalam hadis. Setiap lewat kata, maka ahlul hadis bersalawat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kuncinya kenapa ahlul hadis adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh kalau seorang mengaku ahlus sunnah tapi tidak pernah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hari Jumat. Ini masih hari Jumat enggak ini? Masih hari Jumat? Kapan terakhir hari Jumat ini? Ketika terbenamnya matahari. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya kembali. Tema kita adalah kuraih surga dengan tauhid. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus bertauhid? Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus bertauhid? Tauhid itu intinya apa? Dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yakni ja'alahu wahidan, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Itulah tauhid. Kenapa kita harus bertauhid? Pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Nah, malu-malu. Ya, silakan. Aina'am barakallahu fiik. Karena amalan seseorang tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Bukankah begitu? Nah, ada berapa syarat diterimanya amalan? Dua atau tiga? Sebagian ulama mengatakan tiga. Yang intinya adalah dua. Nah, karena yang nomor satu dengan yang nomor dua hampir mirip, boleh dikatakan sama. Sebagai tambahan, yang nomor satu adalah Islam. Nomor satu adalah apa? Islam. Ambok orang itu kalau belum masuk Islam, sholat ngantek jungkil, gak akan diterima. Ustaz, orang kalau tidak Islam itu kan, ya kan, gak wajib sholat. Ya. Kita katakan wajib itu sholat. Seorang yang tidak Islam, kafir, itu wajib sholat. Tapi kalau sholat gak diterima, soro nek carane wong Surabaya. Sengsara. Enggak salat dihukum, salat ya tidak diterima. Lho kok bisa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalakum fi saqar." Berbicara tentang orang-orang musyrikin yang masuk ke dalam apa? Neraka. "Masalakum fi saqar." Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musalli. Oh, kami dulu tidak pernah salat. Ada? Orang-orang itu ada yang salat? Tidak ada. Salat seperti kita, seperti salatnya Nabi Ibrahim, ada rukuknya, ada sujudnya. Tidak ada. Ya. Mereka tidak wajib salat. Mereka tidak salat, tapi mereka wajib salat, tapi kalau salat tidak diterima oleh Allah. Terus gimana Ustaz? Islam, Islam dulu. Amalan sebesar apapun yang mereka kerjakan kalau enggak Islam enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ikhlas. Wal ikhlasu huwa tauhid. Ikhlas itulah tauhid. La tasihhu ayyatu ibadatin illa bil ikhlas. Enggak sah ibadah apapun kecuali dengan ikhlas. Al-ikhlas syartun liqabulil amal. Ikhlas, tauhid itu adalah syarat diterimanya sebuah Dan yang kedua adalah al-ittiba. Yang ketiga adalah apa? Al-ittiba, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam puasa, bukan hanya dalam zakat, bukan hanya dalam memelihara jenggot, bukan hanya dalam memakai jilbab, tapi juga masalah keyakinan. Kita harus meyakini apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi keyakinan-keyakinan yang tidak diyakini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ittiba. Bukan hanya dalam bermuamalah dengan teman, bukan hanya dalam bermuamalah dengan tetangga saja, bukan hanya bermuamalah antara guru dan murid saja, bukan. Bukan pula dalam berjual beli saja, bukan. Termasuk bermuamalah dengan seluruh makhluk yang ada. Entah itu manusianya, entah itu hayawanat, hewan-hewan, ataupun jin sekalian. Wih, muamalah sama jin, ya apalagi nih Ustaz. Ya. Hati-hati. Kalau kita misalnya beristinja atau istijmar, membersihkan najis dengan semacam batu atau benda-benda padat, boleh enggak istijmar dengan tulang? Kenapa? Makanan jin. Sebagian kaum muslimin, sebagian orang Indonesia, mulutnya mulut presto. Tulang masuk tinggal apa? Serbuk. Betul? Nah itu gimana itu? Boleh enggak makan tulangnya yang gitu? Padahal itu adalah makanan jin. Ada sebagian, eh tulangnya jangan dimakan ya. Kasian jinnya enggak kebagian. Ya? Dimakan enggak masalah kalau memang bisa dimakan. Cuma yang tidak dimakan itu jangan untuk beristijmar. Kenapa? Li'annahu zadu ikhwanikum minal jinni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah perbekalan saudara kalian dari kalangan jin. Saudara kita dari kalangan jin. Itu makannya tulang yang hewannya disembelih dengan nama Allah. Itu makanan jin muslim. Ini cara bermuamalah dengan jin. Dengan keluarga itu juga ada cara bermuamalahnya. Di semua, termasuk dengan hewan. Anda punya piaraan lele, Ustaz, lelenya gak usah dikasih makan toh, Ustaz. Toh nanti juga kita makan. Subhanallah. Selama hewan itu kita pihara, meskipun nanti akhirnya kita makan, dia berhak untuk mendapatkan apa? Muamalah dari kita. Kita kasih makanan, dapat pahala, Ustaz. Dapat. Dikiranya kalau buang makanan begitu untuk apa? Ngasih makanan begitu gak dapat pahala. Ngasih makan ayam, dapat pahala. Padahal ayamnya mau kita apa? Kita potong. Masyaallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fi kulli kabidi rutbatin ajrun. Di setiap hati yang hidup, jiwa yang hidup itu ada pahalanya. Ya. Ingat kisahnya siapa? Seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Akhirnya bagaimana? Masuk surga. Padahal enggak tahu itu anjing namanya siapa. Anjing punya siapa, keturunan anjing yang mana? Pokoknya asal kasih makan, dia niatnya ikhlas, luar biasa. Masuk surga. Anda ingat orang yang memelihara kucing. Akan tapi kucingnya tidak diberi makan. Bagaimana akhirnya? Masuk ke dalam neraka. Subhanallah, hanya gara-gara kucing, gara-gara anjing. Yang satu gara-gara anjing. Lebih menyenangkan mana, kucing atau anjing? Kucing. Tapi ternyata yang kucing menyebabkan dia masuk ke dalam. Yang satu ke anjing menyebabkan dia masuk ke dalam. La ilaha illallah. Ini apa ini? Muamalah. Anda pernah memberi makan seorang yang, mohon maaf, ketemu di tengah jalan, dia lagi di tempat sampah, bajunya copang-camping, ya. dekat 1 meter aja sudah bau badannya, sudah enggak karuan. Kalau dia nengok kemudian membuka mulutnya, wus gitu kan. Giginya enggak kelihatan jumlahnya berapa. Kenapa? Karena rata. Sudah penuh dengan apa? Apa itu namanya? Kalau orang Jawa bilang namanya gadil. Apa itu? Kotoran gigi itu apa namanya? Hah? Gadil. Enggak pernah sikat gigi gitu loh. Jadi rata giginya, enggak bisa dihitung. Kalau ditanya berapa ya jumlahnya? 1 kelihatannya gitu. Nah, rata. Anda dekati, Anda kasih makan, pernah? Pernah belum? Sama. Itu Anda kasih makan, dapat pahala. Oh, usah, orang gila. Orang gila sama anjing. Baikan mana coba? Kita pikir kadang, ah, hadisnya anjing, kasih makan anjing saja. Hadisnya kucing, kasih makan kucing. Orang gila, enggak pernah dikasih makan, kita biarkan dia keleleran, makan makanan yang sama, sudah busuk. Ustaz, ada madorotnya, Ustaz, ngasih makan orang gila. Kenapa? Kalau kita kasih makan sekali, ngikut terus dia, Ustaz. Wah, repot juga itu kalau gitu. Ya, ngikut terus nanti. Nah, subhanallah. Ini. Bagaimana muamalah Anda dengan ibu Anda, bapak Anda, tergeletak. Sudah setruk, enggak bisa apa-apa. Apakah keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan? Dasar orang tua, adanya bisa ngerepotin saja. Minta ini, gak usah minta macam-macam, nanti kita turutin, sudah diem lah. Gitukah kita? Seperti itukah kita bermuamalah dengan orang tua? Ittiba, ittiba. Ittiba itu sampai kita bermuamalah dengan orang tua. Bukan hanya sekedar jenggoten, pakai jubah, sholatnya, puasanya. Tidak, sampai dalam bermuamalah yang sekecil-kecilnya. Termasuk dalam dunia pendidikan, tarbiyah. Ini sudah adzan, padahal baru mukaddimah. Kelihatannya hampir nanti sampai jam 12. Kurang-kurang sholatnya sampai. Baik. Sampai tarbiyah dalam masalah pendidikan. Kalau tarbiyah itu adalah tujuan diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasulnya adalah untuk apa? Tazkiyah dan tarbiyah. Ini tujuan diturunkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai sesuatu yang dengannya diutus rasul kok kita tidak ittiba, hancur kita kaum muslimin. Makanya anak-anak kita ini betul-betul ya, kita pilihkan pendidikan yang baik. Ini ittiba sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Subhanallah. Maka betul kata Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, "Ya Salman, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Wahai Salman, betulkah nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai pun adab buang hajat? Kata Salman, bala, benar. Allamana nabiyuna kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kami telah mengajarkan sesuatu sampai pun adab buang hajat. Nahana an nastaqbil al-qiblata fil gha'iti awil bauli, wa nahana an nastanjia bil yamini, wa nahana an nastanjia bil rawthi awil azm. Oh, kama qala Salman. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk buang hajat dengan cara menghadap kiblat. Ini diatur. Cara jongkok saja diatur ternyata. Ngadepnya kemana itu diatur. Luar biasa. Kemudian juga beliau melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Membersihkan kemaluan setelah buang hajat dengan tangan kanan dilarang. Dan kita juga dilarang, kata Salman, untuk beristijmar dengan rauth awil azm. Rauth itu adalah kotoran hewan yang najis, dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintakan pada seorang sahabat, atini bithalathati ahjar, tolong ambilkan saya 3 batu untuk beristijmar. Kemudian sahabat itu tadi mengatakan, mendatangkan 2 batu, fa'ataitu bihajaraini warraud. Aku membawa 2 batu dan 1 kotoran hewan. Maka akhada bihajaraini wa alqa rauza wa qala inna hadha riksun. diambilnya dua batu itu dan dibuanglah kotoran karena itu adalah najis. Ya, ada larangannya. Demikian juga Adam sudah kita pelajari karena itu adalah bekal saudara kita dari larangan jin. Kalau masalah yang kecil kayak gini saja diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam, apalagi masalah tauhid. Segala perkara yang mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita ke dalam neraka, pasti sudah diatur dalam Islam. Maka ini pentingnya kita bertauhid. Mengapa kita harus bertauhid? Karena tauhid adalah syarat sahnya ibadah. Dan ibadah adalah tujuan diciptakannya manusia. Berarti ibadah hukumnya apa? Wajib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Ustaz, apa yuk kita harus sholat, terus puasa, terus ngaji, terus enggak boleh nikah, Ustaz? Gimana pemuda? Puasa terus, sholat terus, tidak boleh nikah. Setuju? Tidak setuju lah. Dan memang Islam tidak hanya seperti itu. Makanya ketika datang tiga orang sahabat kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ternyata mereka menganggap bahwasanya ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka anggap sedikit. Kok ibadahnya kayak gitu saja. Kadang sholat malam ya, kadang tidur, kadang puasa juga, kadang berbuka. Wah. Mereka kemudian mengatakan, "Ah, itu kan nabi. Sudah diampuni segala dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kalau kita ini siapa yang jamin? Nabi sudah dijamin surga, kita belum." Ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap bahwasanya ibadah nabi itu biasa-biasa saja. Maka seorang di antara mereka mengatakan, "Fa ana usolli wa la anam." Saya akan sholat terus dan tidak tidur. Sementara yang lainnya mengatakan, "Wa ana asumu wa la uftir." Saya akan puasa terus dan tidak pernah berbuka. Sementara yang satu ingin mengalahkan mereka berdua mengatakan, "Ana la atazawajun nisa." Saya enggak akan nikah dengan wanita-wanita. Lihat, wanita-wanita. Kata Syekh Musa Al-Nasr sering kalau dalam hadis ini beliau ulang-ulang terus ini ya. Kenapa yang tiga mengatakan saya tidak akan nikah dengan wanita? Karena kalau sudah dengan wanita sibuk. Sehingga sholatnya terputus-putus. Malam gak bisa sholat malam. Siang gak bisa puasa. Kalau saya gak nikah dengan wanita, malam bisa sholat, siang bisa puasa. Kalah kamu berdua. Hebat ini. Sampai berita ini pada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar dan mengatakan, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza." Kenapa ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian? "Fa inni akhsyakum lillah wa atqahum lahu." Saya orang yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa kepada Allah, tapi aku salat juga tidur. Jadi kebutuhan dunia masih tetap apa? Dipenuhi. Aku puasa juga berbuka. Dan aku nikah dengan wanita. Yang namanya nikah dengan wanita, ya otomatis menafkahi, cari kerja, mencari maisha, ya, kadang bermain dengan anak-anak, ya, kadang guyon-guyon, bergurau dengan mereka. Jadi ternyata Islam itu bukan hanya sholat terus, puasa terus. Islam itu mengatur segala kehidupan. Arti ibadah di sini adalah tauhidullah. Tauhidullah. Makanya kata para ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya setiap kata u'bud, setiap kata u'bud di dalam Al-Quran artinya wahid. Tauhidkan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertauhid. Dan dengan tauhid kita akan raih surga. Setelah kita tahu bahwasanya kita diwajibkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apakah mungkin kita meraih surga dengan tauhid? Ini pertanyaan berikutnya. Jawabannya adalah mungkin, bahkan pasti. Seorang yang bertauhid kepada Allah dan mentahqiq, betul-betul merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, pasti masuk surga. Pasti. Makanya Al-Imam Muhammad At-Tamimi mengatakan dalam kitab beliau, man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab wala adab. Barang siapa yang mentahqiq, merealisasikan, mengejawantahkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari dia, maka akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dalilnya apa? Ada dalil dalam kitab beliau disebutkan beberapa hadis. Akan tapi karena hadisnya panjang, ya, nanti akan saya ringkas, secara ringkas saya sampaikan. Yang jelas saya ingin menyampaikan apa sebetulnya arti dari tahqiqut tauhid. Merealisasikan tauhid itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam ayat ini bagi orang-orang yang beriman. Al-iman at-tauhid. Iman itu adalah tauhid. Karena tidak mungkin iman lepas dari tauhid dan tidak mungkin tauhid kecuali dia adalah orang yang beriman. Orang-orang yang muwahhid, orang-orang ahlu tauhid dan tidak mencampuri tauhid mereka, keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Kata para ulama bahwasanya al-dhulm di sini, atau sebagian ulama mengatakan al-dhulmu di sini adalah asyirku, sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ini pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana orang setingkat para sahabat saja ketika memahami ayat Al-Qur'an, mereka kebingungan sampai datang petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok kita membedakan alif bengkong dan alif lurus saja bingung. Tapi sudah ingin, menurut saya Al-Quran ini maknanya demikian. Tidak cocok, tidak pantas. Kalau di Jawa itu ada yang mengatakan demikian. Itu lihat dalam ayat ini apa kata Ibnu Katsir. Dan coba lihat apa kata Qurtubi. Silakan buka kata Imam Syaukani dan juga Imam Mufassir yang lainnya. Mereka berbeda pendapat. Lah kalau mereka berbeda pendapat, saya ya boleh toh berpendapat. La ilaha illallah. Subhanallahi amma yasifud zalimun. Maha suci Allah dari apa yang disifatkan orang-orang yang zalim. Siapa kita dibandingkan para a'immah, para ulama yang mereka betul-betul mumpuni dalam masalah tafsir, menguasai bahasa Arab, menguasai ayatul ahkam, menguasai ahaditsul ahkam, bahkan menguasai asy'ar, syair dan yang lainnya. Syair. Kita ini suruh baca syair, jangan ngapalkan. Suruh baca. Ini gimana bacanya ini? Betul, itu syair itu paling sulit. Mereka diantaranya sebagian bahwasanya orang yang apa namanya? Yang berhak untuk mentafsirkan itu diantaranya adalah orang-orang yang faham masalah asy'ar sehingga tahu bahasa Arab dengan baik dan benar. Ini cuma suruh baca syair Arab saja. Gratul-gratul. Mana gratul-gratul? Ya tatak-tak. Ya, gratul-gratul itu artinya ya tatak-tak. Apa ya tatak-tak? Gratul-gratul. Geradel itu gagap, terbata-bata. Itu sudah mengatakan ya, kalau Imam ini aja berbeda-beda ya saya boleh. Lihat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepadanya ayat ini atau beliau mengajarkan ayat ini, syaqqa ala sahabah. Para sahabat itu merasa sedih dengan ayat ini. Mereka datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa ayyuna la yadhlimu nafsahu? Siapa di antara kami yang tidak mendzalimi dirinya ya Rasulullah?" Karena menurut pemahaman mereka, yang namanya zalim itu ada tiga macam. Satu, zalimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri. Misalnya tadi itu, puasa terus-menerus, enggak berbuka, ya. Lek-lekan itu apa lagi ya? Begadang, enggak tidur, ya, kemudian sholat terus, enggak pernah istirahat, enggak mau nikah, ya, dan yang lain-lain. Ini adalah zalimnya seseorang kepada dirinya sendiri. Kemudian yang mereka pahami juga adalah zalimnya seorang hamba kepada saudara-saudaranya, sesama makhluk. Mungkin kita memukul, mungkin kita ambil hartanya, mungkin kita ghibah, mungkin kita jelek-jelekan, mungkin kita sesat-sesatkan dia dan yang lain-lain. Padahal dia tidak sesat misalnya. Ini adalah kedzaliman kita kepada para sahabat kita, teman kita. Dan sebagian mengatakan atau dipahami bahwasanya kesyirikan itu adalah apa? Kedzaliman, bentuk kedzaliman adalah kesyirikan. Tapi mereka memahami yang namanya kesyirikan, kedzaliman itu semuanya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kedzaliman. Aduh ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsa? Siapa di antara kita ya Rasulullah yang tidak mendzalimi dirinya sendiri? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa kama tadhunnun. Oh, bukan seperti yang kalian kira. Kedzaliman yang dimaksud di ayat ini bukan seperti yang kalian katakan. Innama huwa syirku. Yang dimaksud di ayat ini itu syirik. Tingkat sahabat. Makanya betul sekali kata Imam Syafi'i di awal tadi. Memahami Al-Qur'an sesuai dengan apa? Keinginan Allah, memahami sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sesungguhnya itu syirik. Bukankah engkau kalian mendengar perkataan seorang hamba yang saleh kepada anaknya, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Oh, kalau begitu tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid sehingga orang itu mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, petunjuk dunia dan akhirat adalah ketika dia menjauhkan diri dari kesyirikan. Makanya dalam hadis-hadis dikatakan, sebuah hadis dikatakan Itsban, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari neraka. Diharamkan atas neraka untuk mengambil orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas ketika mengucapkannya. Lihat bagaimana keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid. Ustaz, apakah itu saja Ustaz? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalaupun dipahami bahwasanya kedzaliman adalah dengan tiga macamnya, maka keamanan yang didapatkan seseorang sesuai dengan semakin besarnya dia dari kedzaliman yang ada. Artinya, apabila seorang itu semakin jauh dari kedzaliman, semakin dia mendapatkan keamanan yang besar. Semakin sempurna dia dalam meninggalkan kedzaliman, semakin sempurna keamanan yang akan dia dapatkan. Bagaimana itu? Oh, kalau begitu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, bahwasanya tahqiqut tauhid adalah meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Ini nomor satu, jelas. Dan yang nomor dua, meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Dan yang nomor tiga, meninggalkan segala macam bentuk perkara yang diada-adakan. Sebagian orang mengatakan, saya sudah mentauhidkan Allah, tapi dia masih bermaksiat. Ingat, sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksiat itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Maksiat salah satu bentuk kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afara'aita man ittaba'a hawahu wa adallahu Allah, afara'aita man ittakhadha hawa, afara'aita man ittakhadha hawahu ila ilahahu hawa. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi ilah, menjadi sesembahan? Siapa mereka? Ahlul ma'asi. Orang-orang yang suka berbuat maksiat. Makanya orang yang suka berbuat maksiat, waliyadu billah wa nastaghfirullah wa natubu ilallahi, dan kita bertaubat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan menjaga kita di sisa-sisa umur kita. Orang yang bermaksiat, innahu rtakaba nau'an min anwa'in min anwa'is syirik. Sesungguhnya dia telah melakukan satu jenis kesyirikan. Makanya kalau orang mengatakan, ah, saya walaupun akhlaknya bejat kayak gini, yang penting kan apa? Tauhid saya hebat. Pernah ada orang tua disampaikan kepadanya, ya, akhi, anak antum itu mbok tolong akhlaknya diajari yang baik. Apa kata orang tua tadi? Ah, yang penting kan tauhidnya mantap. Akhlak-akhlak jelek gak apa-apa, yang penting tauhidnya mantap. Innalillah. Akhlaknya jelek gak apa-apa, tapi tauhidnya mantap katanya. Bukankah akhlak itu adalah menunjukkan kesempurnaan keimanan seseorang? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akmalukum imanan ahasinukum khuluqan kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Berarti antara akhlak dan iman sesuatu yang tidak bisa dipisah. Sebaliknya, orang yang mengatakan saya akhlaknya baik tapi dia tidak beriman kepada Allah, ini berarti akhlaknya bejat. Akhlaknya bejat. Dulu ada seorang yang namanya Abdullah bin Judan. Oh, dermawannya bukan kepalan. Tamunya luar biasa. Setiap ada tamu kasih makan, setiap ada tamu kasih makan. Masih hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih muda. Jadi beliau pernah menghadiri majelisnya Abdullah bin Judan. Wuh, luar biasa. Karam. Mathal fil karam. Teladan, contoh, permisalan dalam masalah kedermawanan. Abdullah bin Judan. Ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, hal nafa'at hudanika Abdullah ibn Judan? Ya Rasulullah, apakah kemuliaan Abdullah ibn Judan, kedermawanan Abdullah ibn Judan, akhlaknya yang baik demikian, menghormati tamu, itu akan memberikan manfaat kepada Abdullah bin Judan nanti di hari akhir? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, fa innahu lam yaqul yawman rabbighfir li khati'ati yawmiddin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Oh, tidak, sama sekali tidak." Karena dia belum pernah mengatakan rabbighfir li khati'ati yawmiddin. Belum pernah sama sekali mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah kesalahanku pada hari kiamat." Jadi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak bermanfaat. Abdul Muthalib, oh, luar biasa Abdul Muthalib. Akan tapi dia musyrik. Ya, musyrik. Dia memberikan makan pada orang haji, memberikan minum pada orang haji. Dia yang menggali sumur Zam-Zam. Jasanya berapa sama kita ini? Yang minum air Zam-Zam juga. Yang sampai sekarang kita diminum oleh jemaah haji seluruh Indonesia, seluruh dunia. Bahkan mungkin air Zam-Zam sudah sampai Amerika, sudah sampai London, ya kan? Siapa yang gali? Yang gali adalah Abdul Muthalib setelah tertimbun. Tapi apakah itu bermanfaat bagi Abdul Muthalib? Abu Talib, akhlaknya luar biasa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang pasang dada ketika orang-orang musyrikin akan menjelek-jelekan beliau, pasang dada. Dia yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hasilnya? Dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Bahwasanya orang apabila diartikan bahwasanya orang itu menjauhi kedzaliman dengan tiga bentuknya, maka semakin dia jauh dari kedzaliman, semakin aman besok pada hari kiamat. Maka orang yang ingin betul-betul masuk ke dalam surga, jauhi ini. Sulit ya? Ya syiriknya dijauhi. Syirik itu semua. Bukan hanya syirik besar, termasuk riya. Nah, luar biasa. Saya itu, syirik besar oke lah, insya Allah mudah lah, saya enggak akan memberikan sesajen. Udah itu yang Nyiroro Kidul sekarang sudah saya tinggalkan, Ustaz. Ya, dan yang lain-lain, Ustaz. Itu sudah saya tinggalkan. Rumah sudah saya bersihkan, Ustaz. Sekarang enggak ada gantungan-gantungan apa itu raja-raja dan yang lain-lain. Semua jimat, Ustaz. Enggak ada, Ustaz. Bersih saya. Sampai dulu jimat saya gigi ini 5, Ustaz. Saya cabut semua. Gara-gara itu jimat saya buang semuanya, Ustaz. Misalnya. Demi untuk mentauhidkan Allah. Saya rela, Ustaz. Lihat ompong nih saya, Ustaz. Tapi Ustaz, kalau masalah syirik masih berat. Saya juga berusaha meninggalkan, Ustaz. Sampai terkadang saya tinggalkan sholat jamaah, Ustaz. Karena saya takut riya. Saya rela, Ustaz. ONA sudah saya bayarkan lunas. Saya gak pergi haji, Ustaz. Kenapa? Takut riya. Saya sebetulnya pingin, Ustaz. Jenggotan pingin, Ustaz. Tapi kalau sudah jenggotan, takut riya. Apalagi Ustaz, kan ada ulama yang mengatakan, sembunyikan amalan kamu, kan gitu. Makanya ketika seorang ibu-ibu datang, lo kok enggak pakai jilbab, Bu? Kan sembunyikan amal, saya jilbaban di rumah kok. Di luar enggak pakai jilbab. Innalillah. Ini bukan ikhlas ini, justru ini riya ini. Hati-hati itu. Mau baca, enggak jadi. Mau baca Quran, enggak jadi. Mau zikir, enggak jadi, gara-gara ada orang. Mau sedekah, dilihat orang, enggak jadi lagi. Ini bukan ikhlas sama sekali. Ini riya. Kata ulama, man amila li ghairillah faqad asyrak. Wa man tarakal amala li ajlin nas fahuwa murai. Barang siapa yang beramal untuk selain Allah, dia musyrik. Tapi barang siapa yang meninggalkan amalan karena takut manusia, apa kata ulama tersebut? Dialah murai, orang yang riya. Loh kok bisa, Ustaz? Itu kan ikhlas, Ustaz. Lah. Ikhlas itu adalah ketika Anda takut pandangan manusia tetap beramal. Itu ikhlas. Kata sebagian ulama yang namanya ikhlas, ikhlas itu adalah dawamun nazar ilal khaliq wa nisyanun nazarin nazaril khalqi. Lupa sudah pada pandangan manusia, enggak peduli orang mau lihat dia, mau bilang apa, mau komentar apa, mau muji, mau mencela, yang penting dia beribadah kepada Allah. Kita pancangkan betul-betul pandangan hanya kepada Allah. Lupa sudah pandangan manusia. Makanya ketika Allahu Akbar, ada orang lihat, biarin saja, ngelihat terserah, enggak terserah. Mau baca Quran, baca saja. Orang mau komentar apa, silahkan, terserah. Itu ikhlas. Tapi memang sebaiknya sebagian ibadah kita apa? Sembunyikan. Jangan semua ditampakkan. Sholat sunnah di rumah, baca Quran di rumah, zikir ketika sepi. Ya. Tapi kalau senyum pada orang jangan ketika sepi. Senyum kan ibadah toh? Ya, senyum itu sedekah ya kan? Tetap lakukan, tampakkan. Jangan ketika enggak ada orang baru senyum. Wah, ini bahaya ini. Saya suka menyembunyikan senyum. Maksudnya saya kalau sendirian tuh suka senyum-senyum. Wah, ini ruqyah ini harusnya. Harus diruqyah ini. Allahumma astaghfir. Jadi begitu. Ternyata ini, tiga ini. Syirik, segala bentuknya harus kita tinggalkan. Kita cek kita rumah ini. Masih ada enggak gantungan raja-raja di rumah? Itu bersihkan. Sudah jauhkan dari keluarga kita. Jangan sampai di rumah kita ada perkara-perkara yang mengandung kesyirikan. Jauhkan. Di tubuh kita cek. Ada enggak perkara-perkara yang berbau kesyirikan? Kalau ada, segera tinggalkan. Bismillah. Di keluarga kita, ada enggak? Kalau masih ada, tinggalkan. Bersihkan. Demikian juga segala macam kemaksiatan. Berusaha ditinggalkan. Berat memang rasanya. Karena hujibatil jannatu bil makarih. Wa hujibatil naru bisyahawat. Surga itu dihiasi dengan kesulitan. Bangun subuh, sulit sekali. Ya, puasa, lapar sekali. haus sekali, haji capek juga, berjihad nyawa hilang. Syaitan itu bisik-bisikan, mau jihad hati-hati, nanti istri kamu jadi janda loh. Harta kamu siapa yang dibagi-bagi sama orang? Itu syaitan itu. Mau sedekah, oh nanti dulu, nanti kamu jadi fakir. Jangan, itu anak kamu masih membutuhkan. Uang sakunya per hari berapa? 5.000 loh, kalikan aja 30. Kamu gak, terus. Syaitan itu pintar perhitungannya. Bisikkan sampai detail-detailnya bisa dia. Nah, subhanallah. Ini, kemaksiatan. Kita jauhi. Kemudian juga perkara yang diada-adakan. Sudah cocok belum ibadah kita dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Cocok belum zikir kita dengan zikirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Ustaz, saya ingin zikir. Gak usah macam-macam. Seorang kalau berzikir dengan zikirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, mbok sampai doer, itu gak akan bisa semuanya. Apa doer itu? Sampai gini bibirnya. Itu gak akan selesai. Kenapa? Saking banyaknya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Contoh, apa afdalu dzikri? Apa dzikir yang paling afdal selain la ilaha illallah? Apa? Yang satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Al-Qur'an. Sepakat Al-Qur'an itu afdal? Iya, afdal. Itu adalah dzikir yang paling afdal, Al-Qur'an. Dan semua dzikir, sebutan-sebutan nama Allah itu ada di dalam Al-Qur'an. Afdal. Kalau seandainya seorang sehari saja menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, selesai enggak? Ada yang pernah nyoba, selesai enggak 30 juz sehari? Juz 30 bisa, Ustaz. Tapi kalau 30 juz nanti dulu, Ustaz. Sekarang lagi, Ustaz, itu sehari, Ustaz. Saya sejak dari Ramadan kemarin juga belum khatam-khatam, Ustaz. Target saya nanti la ilaha illallah. Ibadahnya jadi musim Ramadan ibadah, musim ini ibadah. Kalau enggak Ramadan enggak ada ibadah, enggak ada baca Quran, kurang. Itu loh. Ya. Jadi ternyata apa? Berat sekali untuk beribadah kepada Allah dengan menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-adakan perkara. Sholat yang diajarkan oleh beliau, kalau kita kerjakan semuanya tanpa menambah, itu sudah Masya Allah. Masya Allah sudah. Sholat 5 waktu. Kemudian apa lagi? Sholat duha. Kemudian apa lagi? Sholat sunnah rawatib. Kemudian apa lagi? Sholat malam. Mau 23 rakaat, mau lebih dari itu, boleh. Asalkan sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sholat itu gak kurang-kurang. Tidak perlu kita membuat sholat-sholat yang lainnya. Tidak perlu kita membuat dikir-dikir yang lainnya, mencari yang lainnya. Tidak perlu kita mengadang-adakan sesuatu yang tidak ada dalam tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang kalau sudah tiga ini, kesyirikan dia tinggalkan, kemaksiatan dia tinggalkan, perkara yang diadang-adakan ditinggalkan, insya Allah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Semakin sempurna, semakin lancar. Bi ghairi hisab wala adab. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk dikubur tidak disiksa dan tidak diadab. Tidak diadab dan tidak disiksa. Ditambah lagi dalam satu hadis yang menerangkan bahwasanya akan ada dalam umatku ini 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Siapa mereka? Alladzina la yastarqun. Orang yang tidak minta ruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatoyur. Tatoyur itu adalah apa? Tasya'um, merasa pesimis dengan suara, dengan yang dilihat, dengan zaman, dengan tempat. Kalau melihat ada burung terbang ke kanan, oh ini pertanda baik. Ada burung terbang ke kiri, ini pertanda jelek. Kalau ada burung muter-muter, ini burung mahal halah ini. Itu dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar, suara burung lagi. Kalau di Jawa itu kreak, suara burung hantu. Atau ku, itu berarti tanda akan ada orang mati. Betul, ada orang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Pasti akan ada orang mati. Dan setiap orang itu akan mati. Tapi gak ada kaitannya dengan suara burung. Atau zaman. Kalau bulan Muharram, gak boleh nikah. Nah untuk ngelawan ini gimana? Nikah di bulan Muharram. Ya, nikah di bulan Muharram. Kalau di Jawa itu gak boleh nikah dengan keyakinan Jawa tapi ya, dia boleh nikah dengan yang mangku, rumahnya mangku, mangku dalan. Mangku dalan itu berhadapan, dipisahkan oleh jalan, kan repot toh, padahal kita tertarik dengan tetangga kita kan. Mau nikahi enggak boleh gara-gara mangku dalan, terpaksa pindah rumah dulu, mahal nikahnya. Atau kompromi lah, saya pindah rumah nanti kalau sudah nikah, pindah rumah ke seberang jalan itu. Nah, itu enak kalau gitu. Nah, bulan suro atau waktu. Ya, waktu atau zaman atau tempat. Di tempat-tempat tertentu, ya, diyakini tidak boleh ini, tidak boleh itu. Di India, Pakistan, itu ada sebuah kuburan, mohon maaf ya. Kalau jalan itu harus lepas sandal, bahkan sebagian mereka turun dari pesawat sandal sudah dilepas. Ya, mohon maaf. Ini di kalangan kaum muslimin. Siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, la yastarkun wa la yatatayyarun, tidak bertatayur. Wa la yaktawun, dan tidak melakukan pengobatan dengan besi panas disundut. Oh, dan ini pengobatan yang sangat efektif. Dikai, ya. Ada mungkin di sini ada kebiasaan, ada. Kalau di Arab Saudi ada. Saya punya syekh di sini ada bekas kainya. Ya, di sini ada bekas kai. Jadi kalau disundut begitu mungkin langsung kaget gitu. Orang setruk aja mungkin kaget kalau disundut besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah semata dia bertawakal dalam segala kehidupannya, dalam segala urusannya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah insyaallah dengan tauhid akan mengantarkan kita ke dalam surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Di sini ada sedikit pertanyaan. Nah, sebelum saya akhiri, pertanyaan yang pertama adalah saya tutup dulu, kemudian saya masuk kepada pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang akan berwudu silahkan. Saya akan sambi itu akan saya sembari menjawab pertanyaan. Pertanyaan adalah, apakah kita akan berkumpul lagi di akhirat dengan orang tua kita? Tolong dijawab. Selama orang tua kita masih muslim, insyaallah ta'ala akan dikumpulkan. Selama kita masih sama dalam keimanan, kita akan dikumpulkan bersama dengan orang tua kita, dan itu karom, kemuliaan bagi orang muslim, orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min awalihim min syai." Dan sungguhnya orang-orang yang beriman akan kami ikutkan kepada mereka anak-anak keturunan mereka. Jadi kita kumpul. Kumpul dengan orang tua. Ya. Kumpul dengan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi. Dan jangan lupa kita doakan mereka. Allahumma ighfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz, apakah kita boleh hanya mengatakan alhamdulillah engkau datang, alhamdulillah engkau berobat, tidak mengatakan laulallah? Boleh. Karena alhamdulillah itu berarti sudah menisbahkan nikmat kepada Allah. Kita katakan alhamdulillah hujan, alhamdulillah engkau sembuh, alhamdulillah tidak jadi kecurian. Boleh. Ustaz, apakah ada kewajiban kita untuk memberi makan semua yang ada di rumah kita? Tergantung. Semua yang dimaksud ini siapa? Apakah jin? Kita gak wajib ngasih makan jin. Semut? Kita gak wajib ngasih makan semut. Mereka bisa cari sendiri, bahkan kita tutup kadang mereka cari sendiri. Yang kita maksud semua itu adalah yang di dalam pemeliharaan kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, ya, saudara-saudara kita, pembantu kita. Kita makan pakai paha ayam, masa pembantunya pakai ceker? Kasihlah paha ayam. Tidak ada salahnya kita samakan mereka. Toh kalau suatu saat kita jadi pembantu, nelongso enggak kalau kita diperlakukan seperti itu? Tahu nelongso enggak? Nelongso itu apa ya? Apa? Sedih gitu ya. Sedih gitu. Aduh, mentang-mentang kaya, saya cuma dikasih apa? Cekernya saja. Ya, sekali-kali. Masya Allah. Ya, enggak apa-apa. Kalau kita punya pembantu, ajak ketika kita keluar. Atau kalaupun tidak diajak, berikan sesuatu yang memang kita cicipi di luar. Tidak ada masalah. Anak-anak yang kita nafkahi, ayam yang kita pelihara, kucing yang kita pelihara, ya, lele yang kita pelihara, kita beri mereka makanan. Jam berapa yang paling tepat sholat duha? Sholat duha adalah setelah matahari meninggi sampai sebelum duhur, dan yang paling afdal adalah menjelang sholat duhur. Ya, itu yang paling afdal. Hinda tarmudul fisal. Tatkala anak unta sudah mulai kepanasan. Ini sekitar seperempat jam sebelum waktu duhur. Itu paling akhir sudah. Jadi yang paling afdal ya sekitar setengah jam sebelum waktu duhur sampai seperempat jam. Sekitar itu. Ya, setengah jam sebelum waktu duhur sampai seperempat jam. Apa doanya? Terserah mau doa apa. La ilaha illallah. Di mana dan kapan waktu kita berdoa yang mustajab pada saat adzan dan iqamah? Apakah di pertengahan atau setelah adzan dan iqamah? Antara adzan dan iqamah. Bainal adzan wal iqamah da'watun la turad. Satu doa yang tidak ditolak. Ustaz, saya ingin sholat sunnah tapi tinggal 5 menit, sementara saya ingin berdoa. Bagaimana itu Ustaz? Milih mana? Sholat ataukah berdoa? Milih mana? Sholat? Sholat dan berdoa. Gimana caranya? Kita sholat, kemudian dalam sujud kita berdoa. Sebelum salam kita berdoa. Itu fikih seorang hamba. Ya, menggabungkan dua keutamaan mustajab, yaitu apa? Mustajab antara adzan dan iqamat, dan mustajab saat bersujud, dan mustajab sebelum salam. Itu kita gabungkan. Saya tidak tahu tentang hadis ini, tentang Allah suka dengan hamba yang profesional dan terampil. Barang siapa yang bekerja dengan keterampilan, maka dia itu adalah mujahid fisabilillah. Saya tidak tahu tentang hadis ini. Yang tahu saya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila atqanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba yang apabila dia beramal maka dia memutkinkan sungguh-sungguh dengan beramal. Salatnya sungguh-sungguh, puasanya sungguh-sungguh, baca Qur'annya sungguh-sungguh, ya, ngaji ya sungguh-sungguh, mengurusi keluarga juga sungguh-sungguh, dan yang lain-lain, belajar juga sungguh-sungguh, jangan sambilan, sambil tidur ya, sambil ngantuk ya, sambil ngobrol, sambil main HP, sambil pasang status ya, sambil selfie. Ngaji sambil selfie ya, ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan banyak sebetulnya, akan tapi sudah saya cukupkan saja. Demikian yang saya bisa sampaikan. Fa ikhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian ini, dan ketahuilah bahwasanya inni uhibbukum billah, saya mencintai bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu rabbal arsyil adzim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai arsy yang mulia. Mudah-mudahan an yajma'ana fi jannatihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.